Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan dan kesehatan serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Nikmat yang besar yang harus dipertahankan hingga detik-detik terakhir. Sampai nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan menjalani kehidupan ini sesuai petunjuk yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Qur'an yang ada di hadapan kita beserta penjelasnya yang malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang disembunyikan, semuanya dijelaskan. Petunjuk bagi umat manusia, terkhusus orang-orang yang bertakwa yang mau mengambil Quran sebagai petunjuk hidupnya. Maka pada siang hari ini kembali kita mempelajari kitab tafsir penjelas dari Al-Quran. Mudah-mudahan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran tafsir Al-Fatihah. Faqala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, tafsirul Fatihah wa hiya makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam surat Al-Fatihah ini Al-Imam As-Sa'di tidak menyebutkan tentang isti'adah. Isti'adah itu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa alasan yang bisa kita tulis. Yang pertama, memang isti'adah laisat min suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, faqala ijma'ul ulama'u 'ala anna at-ta'awudza laisa minal Qur'an wala ayatan minhu. Para ulama sepakat at-ta'awud, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, atau dengan berbagai macam pelafatan yang diriwayatkan dari Rasul, itu bukan termasuk Al-Qur'an dan juga bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu dalam tafsir ini Al-Imam As-Sa'di langsung setelah menuliskan wahiya makkiyatun langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Alasan yang kedua, karena hukum qira'atiha fi shalah wa fi ghairiha mukhtalafiha. Pembacaan ta'awud dalam salat sebelum basmalah atau di luar salat bahkan diperselisihkan oleh para ulama. Dan kita tahu pada pertemuan yang lalu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Sa'di ini kan ringkas. Beliau tidak menyebutkan khilaf dari kalangan para ulama. Mungkin kalau dirinci disebutkan oleh para ulama perbedaan pendapat dalam masalah ta'awud, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam sholat, itu ada dua kubu di kalangan para ulama. Kalau yang pertama disebutkan berpandangan wajib, artinya kalau tidak dibaca berdosa. Sebagian yang lain menyatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam sholat itu sunnah. Katakan oleh Imam Al-Qurtubi, jumhur ulama berpandangan bahwasanya membaca ta'awud itu sunnah. Ini dalam sholat. Nah, di dalam permasalahan ini tentu saja tidak disebutkan karena ada khilaf yang cukup panjang. Yang jelas sebagai pengetahuan kita, para salaf seperti Imam Atha, Ibnu Sirin, An-Nakhai, Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan yang lainnya dari para ulama-ulama setelahnya, mereka berpandangan wajib dan yang lain berpandangan sunnah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ini berpandangan sunnah. Artinya tidak membaca pun tidak mengapa. Salatnya sah, solatnya sah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang menjadi dasar perbedaan adalah satu ayat. Semuanya sama-sama berdalil dengan surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, hendaklah kalian meminta perlindungan terlebih dahulu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini sebelum baca Quran, baca apa dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada beberapa versi riwayat di situ. Sebelum baca Quran. Nah, di sini ada ulama yang mewajibkan menurut mereka ini perintah. Fasta'id billah itu perintah. Dan namanya perintah itu berarti hukumnya wajib. Nah, namun berbeda dengan ulama yang lain yang berseberangan. Menurut yang pendapat kedua menyatakan, enggak wajib ini. ada poin atau dalil yang memalingkan dari kewajiban turun menjadi sunnah. Di perintah itu perlu kita ketahui bersama, hukum asalnya perintah memang wajib. Namun ketika ada dalil yang memalingkan kewajiban itu kepada sunnah, maka hukumnya menjadi mustahab, dianjurkan untuk dilakukan. Kepada ulama diantaranya Imam Syafi'i dan yang lainnya menyebutkan pemaling hukum dari wajib kepada sunnah itu hadis Abu Hurairah tentang orang yang salah dalam melakukan sholat. Di sholatnya tidak sah karena cepat-cepat. Sampai Rasul memerintahkan orang itu untuk mengulangi sholatnya sebanyak 3 kali. Rasul mengatakan, irji' fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Karena sholatnya tidak sah tadi. Maka setelah diulangi 3 kali, Rasul membawakan atau menyampaikan penjelasan, idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan seterusnya. Rasul mengajari orang ini, kalau kamu hendak sholat, takbirlah mengucapkan takbiratul ihram. Setelah itu, bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Di sini kata para ulama, di antaranya yang berpandangan tidak wajib, ini Rasul setelah nyuruh orang ini bertakbir, langsung suruh membaca suratan. Dan tidak membaca ta'awud. Tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrojim. Oleh karena itu Imam Syafi'i menjelaskan, wa in tarakahu nasiyan au jahilan au amidan lam yakun alaihi i'adah wala sujud sahwi. Kalau seorang itu lupa tidak membaca ta'awud, atau karena tidak tahu dia tidak membaca ta'awud, atau sengaja, saya enggak mau baca, sengaja ini enggak mau baca, maka tidak usah mengulang, dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini ada dalil yang memalingkan dari sifat wajib kepada sifat anjuran. Kemudian beliau menjelaskan, walam yurwa 'anil nabi annahu amarahu bita'awud walaftitah, padalla 'ala anna iftitah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar, wa anna ta'awud mimma la yufsidu shalah in tarakahu. Selesai penukilannya sampai di sini, artinya Rasul dalam riwayat-riwayatnya tidak disebutkan membaca ta'awud, tidak memerintahkan untuk membaca ta'awud, tidak memerintahkan kita untuk membaca iftitah, namun memberikan contoh. Nah, oleh karena itu ini namanya ikhtiar, tergantung kehendak kita ini, boleh baca, boleh tidak. Sifatnya anjuran. Kalaupun dilakukan, dibaca, mendapatkan pahala. Jika tidak pun tidak, mengapa? La yufsidu sholah. Tidak merusak sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Sebab yang ketiga tadi sudah disebutkan, bahwasanya metode Al-Imam Mas'adi dalam menulis kitab tafsir ini adalah metode yang ringkas. Tidak banyak menyebutkan khilaf yang panjang lebar. Sehingga langsung saja beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rahimahullahu ta'ala bismillahi ay abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Setelah menyebutkan 7 ayat surat Al-Fatihah, beliau mulai menjelaskan tafsir ayat yang berikutnya. Bismillah. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Kandungan tafsirnya, abdadi'u, aku memulai sesuatu. Bikulismillahi ta'ala, dengan semua nama yang dimiliki Allah. Dengan semua nama yang dimiliki Allah. Ada 99 nama yang dicantumkan dalam Quran dan hadis, ataupun nama-nama yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di mana nama-nama Allah ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Yang kita yakini nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Kalaupun ada 99 nama yang disebutkan, itu bukan batasan. Itulah yang diturunkan kepada Nabi, namun bukan sebagai batasan. Wah, nama-nama Allah tidak terbatas. Maka ketika kita nyebut Bismillah, itu artinya dengan menyebut semua nama Allah yang disebutkan dalam Quran hadis ataupun yang tidak diketahui oleh manusia. Yang disembunyikan dalam ilmu gaib sana. Lianna lafza ismin mufradun mudhafun. Berikutnya dijelaskan, kata ism dalam kalimat bismillah itu kan terdiri dari tiga kata. Yang pertama huruf ba, bi. Kemudian yang kedua isim. Nah, sekarang Al-Imam Mas'adi menjelaskan kata isim. Yang dalam bahasa Indonesia artinya nama. Menurut beliau, ini adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal. Dalam bahasa apapun itu, ada namanya bentuk tunggal, bentuk dua, bentuk jamak atau tiga ke atas. Lah, isim ini bentuk tunggal, atau dalam bahasa Arab disebut mufrad. Mudhafun, disandarkan kepada nama Allah. Ismillah itu berarti nama milik Allah. Karena di antara makna idhafah ataupun penyandaran adalah kepemilikan. Maka di sini ismillah berarti semua nama yang Allah miliki. Fa ya'ummu jami'al asma'i al-husna. Maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, alhamdulillah sekarang kita ada tambahan pengetahuan tentang masalah ini. Kalau kita mengucap bismillah saat kita makan atau saat kita berwudu, itu artinya apa? Cara tidak langsung kita menyebut semua nama Allah yang dimilikinya. Bismillah. Dengan semua nama Allah. Demikian artinya. Kadang dalam terjemahan tertulisnya cuma apa? Dengan menyebut nama Allah. Seperti itu saja kan? Tapi ketika kita belajar tafsir seperti ini, ternyata ada kandungan yang lebih dalam lagi. Oh, itu berarti artinya dengan menyebut semua nama Allah yang dimilikinya. Lebih dalam lagi, kita bisa mengambil pelajaran dari kata bismillah. Al-husna artinya nama-nama Allah yang baik. Tidak mengandung aib, tidak mengandung kekurangan dari satu sisi manapun. Wa nama-nama Allah sempurna. Tidak mengandung arti kekurangan, tidak mengandung kata aib. Lafaz Allah dalam kalimat bismillah, wal ma'luhul ma'bud, artinya adalah Tuhan yang disembah. Mungkin kalau kita mengetahui dalam kehidupan kita, ada beberapa kaum yang menyembah satu Tuhan, tidak menyembah Allah. Ada di satu daerah menyembah Tuhan yang lainnya lagi. Sehingga ternyata banyak dijumpai Tuhan-Tuhan yang diibadahi. Maka sebagai umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah semata. Maka Allah di sini Tuhan yang berhak disembah, al-mustahiqqu li'ifradihi bil ibadah, satu-satunya zat yang memang berhak untuk disembah dengan berbagai sifat yang maha besar dan maha sempurna, penuh dengan kemuliaan. Ini keyakinan umat Islam. Khairul bin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, lima tasaffa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Allah pantas untuk disembah dibandingkan Tuhan-Tuhan yang lain, karena Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan yang memang di situ layak untuk disembah dan diibadahi, berupa sifat-sifat yang sempurna. Kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan sendiri dalam firman-firman-Nya, atau lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, tidak ada kekurangan dari satu sisi pun. Penggalan kalimat yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini dua nama. Maka dikatakan oleh Al-Imam Mas'adi, Ar-Rahmanir Rahim ismani, itu adalah dua nama Allah. Dallani ala annahu ta'ala dzurrahmatil wasi'atil azimah. Menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat, sifat sayang, al-wasi'ah yang maha luas dan maha agung. Allati wasi'at kulla syai'in, mencakup segala sesuatu dari makhluk-makhluknya yang di bumi dan di langit-langit sana. Semuanya mendapatkan rahmat Allah yang bersifat luas. Luas itu berarti umum semuanya. Tidak hanya orang beriman saja mendapatkan rahmat Allah. Tidak hanya bangsa manusia saja yang mendapatkan rahmat Allah. Binatang buas dapat rahmat Allah. Orang kafir juga dapat rahmat Allah. Azza wa Jalla. Kemudian, wa ammat kullu hayyin, didapatkan seluruh makhluknya. Wa katabaha lil muttaqin al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi. Dan rahmat Allah ini ada yang ditetapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mereka dapat rahmat lebih banyak daripada orang kafir. Kemudian orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi dan ajaran para rasul yang masuk Islam dari kalangan manusia ini, fa haula lahum rahmatul mutlaqah, mereka mendapatkan rahmat tanpa kecuali, lebih besar, tidak ada kecuali-kecualian. Kalau orang kafir dapat rahmat ada kecualinya, mereka dapat rahmat kecuali di akhirat. Di akhirat orang kafir tidak mendapatkan rahmat. Mereka mungkin bisa hidup di sini, bisa makan, bahkan kita bisa melihat ada orang kafir kaya raya. Ada pernah jumpa seperti itu? Mereka dapat rahmat di dunia saja. Setelah mereka meninggalkan dunia ini, mulailah azab kubur. Siksa kubur didapatkan. Nanti pada hari kiamat, siksa yang lebih besar lagi mereka dapatkan. Karena apa? Karena kafir. Tidak mau beriman kepada Allah. Dan hari akhir, tidak mau mengikuti ajaran Nabi terakhir. Nabi kita Muhammad ini kan Nabi terakhir yang diutus untuk umat akhir zaman. Mereka dapat rahmat, tapi terputus. Nah, enggak, di sini kita bisa tahu sebetulnya ada sedikit perbedaan antara makna Rahman dan Rahim. Dalam beberapa kitabnya atau dalam beberapa kitab para ulama dijelaskan perbedaan arti kata Rahman dan kata Rahim. Ar-Rahman itu artinya durahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas, yang umum tadi, semua makhluk dapat. Kalau Ar-Rahim durahmatil wasilah, memiliki rahmat yang terus menerus diberikan. Perbedaannya, kalau Rahim khusus bil mukminin, khusus untuk kaum mukminin, sehingga dikatakan bersambung sampai hari kiamat. Kalau yang bersifat luas kepada orang kafir, cuma diberikan di dunia saja. Maka di sini perbedaan antara Rahman dan Rahim menurut sebagian ulama. Di antaranya yang menjelaskan ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Satu hadis yang menggambarkan itu dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan." Artinya sungguh Allah memiliki mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, Allah turunkan ke dunia ini 1 rahmat. Dari 100 kurangi 1 berapa? 99. Nanti di akhirat 99. Ini 1 diturunkan ke dunia. Bainal jinni wal ins, di antara kalangan manusia semuanya, yang kafir dan yang mukmin, di antara bangsa jin, bangsa manusia, bainal jinni wal ins wal bahaimi wal hawam, di kalangan binatang-binatang ternak dan binatang buas, semuanya dapat rahmat Allah. Fabiha yata'atafun, dengan rahmat Allah yang satu ini, binatang-binatang buas, bangsa manusia seluruhnya, bangsa jin seluruhnya, bisa saling menyayangi, bisa saling mengasihi. Wabiha yatarahamun, wabiha ta'tuful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat ini, kita bisa melihat binatang buas, yang kalau sama mangsanya menerkam begitu ganas, mencabik-cabik daging mangsanya ini dilahap. Tapi kalau sama anaknya, sayang. Singa sama anaknya, sayang. Harimau sama anaknya, juga menyayangi. Kita bisa melihat seperti itu. Ta'tuful wahsyu ala waladiha. Binatang buas kepada anak-anaknya pun menyayangi. Manusia jahat yang mungkin dikatakan bosnya penjahat pun bisa sayang kepada manusia yang lain, kepada anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan, maka Allah tunda yang 99 rahmat itu tadi. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang 99 nanti akan diberikan khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini gambaran ada rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir, musyrik, yang tidak beriman, dan ada rahmat Allah yang diberikan kepada kaum mukminin. Maka istilahnya ar-rahmah al-wasi'ah itu umum, luas, itu kandungan nama Allah ar-Rahman, dan nama Rahim mengandung arti durahmatil wasilah, memiliki rahmat yang bersambung. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, dan itu khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Wa qala al-Imam Sa'di rahimallahu, wa man adahum falahum nasibun minha. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, mereka tetap mendapatkan bagian rahmat di dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sekian dari pelajaran tafsir Al-Fatihah yang bisa kita baca pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Kita berharap menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga mendapatkan rahmat Allah yang mana ini? Yang wasilah, yang bersambung sampai hari kiamat. Setelah meninggal kita dapat rahmat di alam kubur, kemudian setelah hari kiamat kita dapat rahmat di alam akhirat, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dan bisa melihat wajah Allah di dalam surganya. Itu harapan kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pelajaran ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.